rumahmu, ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu bercanda dan bercumbu, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam, melihat engkau duduk berdua bersanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau cium. Bercanda dan bercumbu, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam, melihat engkau duduk berdua. Kesayanganmu ku tutupi telingaku dengan dua tanganku, biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. Cintaku.